empedu. Punahlah segala impianku, tak mungkin aku kecapi. Oh, manis rindu penuh bermadu. Umpama awan memberi engkau keruhan, bila terik mentari kemar kasih yang tak bermusi merintih haus kering kekesengahan tanpa segala impian. sayangku, tak mungkin aku kejapi.